Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan atas lisan Rasulnya apa yang dia kehendaki. Hadis muttafaqun alaih. Qala rahimahullah, hadha hadithu mutadhamminun li aslin kabirin. Hadis ini mencakup, mengandung pokok yang besar, mengandung, mencakup fondasi yang besar. Fa'idatin azimatin, dan dari sini mencakup faedah yang agung. Wahuwa, apa itu faedah yang agung? Pokok fondasi yang besar. Annahu yambagi lil abdi an yas'a fi umuril khair. Hendaknya, seyogyanya bagi seorang hamba untuk dia berupaya dan berusaha fi umuril khair, berusaha untuk apa? Dalam perkara kebajikan, dalam perkara kebaikan. Hendaknya, seyogyanya seorang hamba untuk berusaha, untuk berupaya dalam urusan kebaikan, dalam perkara kebaikan. Sawa'un athmarat maqasidaha wa nata'ijaha aw hasala ba'duha aw lam yatimma minha syai', baik usaha dan upaya dalam perkara kebaikan tersebut ini membuahkan hasil apa yang dia inginkan tercapai, atau apa yang dia maukan bisa dia dapatkan, atau hasala ba'duha, dia dapatkan sebagiannya, atau tidak sempurna, tidak dia dapatkan darinya syai'un, sesuatu pun. Kata beliau, hendaknya seorang hamba itu berupaya dan berusaha dalam perkara kebaikan, baik perkara kebaikan yang bisa dia gapai seluruhnya, atau bisa dia gapai sebagiannya, atau bahkan tidak bisa dia gapai sedikit pun. Hendaknya apa? Seyogyanya berupaya dan berusaha dalam kebaikan. Apakah menghasilkan dengan hasil yang baik, yang banyak, ataukah hanya hasil yang sedikit, atau bahkan tidak menghasilkan. Di sini beliau menjelaskan bahwa seorang hamba itu hendaknya berupaya, berusaha dalam perkara kebaikan. Dia tidak melihat hasil, dia tidak melihat natijah wal maqsad, hasilnya bagaimana, tidak. Tapi yang dia lihat adalah usaha dan upaya. Yang penting berupaya dan berusaha. Adapun hasil itu nanti, hasil itu nanti, tapi yang penting adalah upaya dan usahanya dalam perkara kebaikan. Wadzalika, dan yang demikian itu, kasyafa'ata li ashabil hajat indal muluki wal kubara, dan yang demikian itu seperti syafa'ah, perantara untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan di sisi para raja dan para pembesar. Orang yang minta syafaat, menginginkan syafaat kepada seseorang, dia tidak bisa memperkirakan apakah ini hasilnya sempurna, ataukah sebagiannya, ataukah sama sekali tidak mendapatkan. Tapi dia berupaya mencari syafaat, mencari pembela ataupun penolong untuk membantu mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim fa inna katsiran minan nas yamtani'u min sa'i fiha idza lam ya'lam qabula syafa'atihi. Dan barang siapa yang kebutuhan mereka tergantung dengan mereka, para pembesar atau para raja, maka kebanyakan dari manusia mereka apa? Yamtani'u min sa'i fiha, mereka terhalangi dari berupaya, berusaha darinya. Kalau orang itu sudah menggantungkan pada syafaat, dia akan apa? Tidak berupaya, Dia tidak berusaha, kan sudah ada pembelanya. Kan sudah ada penolongnya, sehingga dia sendiri tidak berupaya, tidak berusaha. Idza lam ya'lam qabula syafa'atihi, apabila dia tidak tahu diterimanya syafaat dia, permintaan dia. Fayufawwidu nafsahu khairan katsiran minallah, maka apa? Dia telah meluputkan, menjadikan dirinya terluput dari kebanyakan, dari kebaikan yang banyak dari Allah. Kenapa? Dia tidak berupaya, dia tidak berusaha. Kenapa? Sudah menggantungkan harapannya kepada syafi', pemberi syafaat. Kan sudah ada yang membela, kan sudah ada yang membantu, sehingga dirinya sendiri apa? Tidak berupaya dan tidak berusaha, sehingga dia terluput dari dirinya kebaikan yang banyak. Wa ma'rufan inda akhihil muslim, dan apa? Terluput darinya ma'ruf, kebaikan di sisi saudaranya sesama muslim. Kenapa? Dia tidak berupaya, tidak berusaha. Dia menggantungkan kepada apa? Syafaat saja. Falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yusaitu ashabal qadah bisyafa'ah lahum indah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membantu, saling membantu orang-orang yang memiliki hajat, kebutuhan. Dengan apa? Dengan syafaat. Untuk mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyata'ajjalu al-ajra indallah, agar apa? Bersegera mendapatkan pahala dari sisi Allah. Yaitu apa? Karena membantu orang lain. Liqaulihi, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, bantuan, kalian akan diberikan pahala. Fa inna syafa'ata al-hasanata mahbubatan, mahbubatun indallah, mahbubatun lillah, wa mardiyatun lah, karena sungguhnya pertolongan yang baik, syafaat yang baik itu dicintai di sisi Allah, itu diridhoi oleh Allah. Memberikan bantuan kepada orang lain, ini suatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, man yasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, bantuan kepada orang lain dengan kebaikan, sungguh dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Wa ma ta'ajjulihi lil ajri al-hadir fa innahu aidan yata'ajjalul ihsan wa fi'lal ma'rufi ma'ahihi wa yakunu lahu bidhalika indahu yadun. Bersamaan disegerakannya pahala untuk dia sekarang, bersamaan dia apa? Mendapatkan pahala yang disegerakan. Al-Qadir fa innahu aidan, maka sungguhnya dia juga mendapatkan apa? Kebaikan yang disegerakan, melakukan perbuatan yang baik dengan saudaranya atau kepada saudaranya. Dan yang demikian itu lahu, bagi dia, indahu, di sisinya, di sisi saudaranya, yadun, apa? Kekuatan. Dia miliki apa? Kebaikan. Miliki kekuatan untuk saudaranya karena dia berupaya dan berusaha untuk membantu saudaranya. Dan itu apa? Itu kebaikan. Itu pahala kebaikan. Wa'idun. Dan juga falala syafa'atahu takunu sababan litahsili muradihi minal mas'ui lahu awli ba'dih. Dan juga barangkali permintaan syafaat dia, bantuan dia, ini menjadi sebab didapatkannya keinginan orang yang meminta tadi, minta bantuan atau pertolongan al-mas'ulah, yaitu orang yang minta bantuan atau pertolongan tadi, atau apa sebagian dari apa yang diinginkannya, sebagaimana ini kama wal waqi, sebagaimana ini yang terjadi di dalam kenyataan. Fasa'yu fi umuril khair wal ma'ruf alladhi yahtamilu an tahsula aw la tahsula khairun ajilun. Maka berusaha, berupaya, berbuat di dalam perkara kebaikan, al khair wal ma'ruf, dalam perkara kebaikan dan kebajikan. Ini apa? Yang mencakup, mengandung, yahtamilu, menanggung, antahsula, dia akan mendapatkan hasil, aw la tahsul, atau tidak mendapatkan hasil, khairun ajil, adalah kebaikan yang disegerakan. Seseorang yang berupaya memberikan kebaikan untuk orang lain, maka apa? Mungkin upaya dia ini akan berhasil, dan mungkin upaya dia tidak berhasil. Tetapi kedua-duanya ini adalah kebaikan yang disegerakan bagi dia. Kenapa? Dia berbuat baik bagi orang lain. Apakah usahanya tadi berhasil atau tidak berhasil? Kalau ta'widun lin nufusi 'alal i'anati 'alal fa'dan, ini membiasakan bagi jiwa untuk membantu orang lain dalam perkara kebaikan. Melatih jiwa untuk membantu orang lain di dalam perkara kebaikan. Wa tamhidun lil qiyam bi syafa'ati allati yatahaqqaqu aw yudannu qabuluha. Dan mempersiapkan, menunaikan, melakukan, melaksanakan syafaat, pertolongan dan bantuan, alatia tahapakunya itu bisa terwujud, bisa didapatkan dengan syafaat tersebut, awulunu kabul atau disangka dengan persangkaan yang kuat, permintaan syafaat tadi diterima, bantuannya tadi apa? Diterima, dikabulkan. Qala wa fihi min al fawaid. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, as-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya'sa. Berupaya, berusaha pada seluruh perkara yang menghilangkan apa? Putus asa. Berupaya, berusaha dengan segala upaya dan usaha yang bisa menghilangkan apa? Seorang itu putus asa. Kenapa? Dengan apa? Dengan membantu. Kalau orang itu mendapatkan bantuan, maka asanya akan kembali. Harapannya apa? Akan kembali kuat. Dia tidak putus asa. Kenapa? Mendapatkan bantuan. Qala fa inna talaba wa sa'ya unwanun 'ala ar-raja'i wa tama'i fi husulil murad. Maka semuanya aqalah, upaya, wasa'yu dan usaha, ini unwan, ini alamat atas apa? Harapan dan tamak, rakus di dalam menginginkan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau seorang itu berupaya dan berusaha, dia berbuat, itu sebagai alamat dan tanda kalau dia apa? Dia punya harapan, dia berharap. Harapan itu alamannya adalah upaya. Kalau seorang berharap masuk surga, dia berupaya melakukan amalan-amalan yang masukkan ke dalam surga. Kalau seorang berharap untuk menjadi pandai, maka dia berupaya dan berusaha untuk belajar. Kalau seorang itu malas belajar, berarti dia tidak punya harapan untuk pandai, atau lemah harapannya. Kenapa? Karena tidak berupaya, tidak berusaha, atau usahanya sedikit atau malas berusaha. Maka usaha itu alamat, upaya itu alamat kalau orang itu punya harapan yang besar. Demikian juga dia tamak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau orang itu sangat menginginkan berhasil, maka dia akan berusaha dengan semampu mungkin, dia akan berusaha keras. Kalau seorang menginginkan berhasil, mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau seorang itu usahanya itu malas-malasan, usahanya itu ogah-ogahan, maka apa? Berarti dia apa? Tidak ingin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, atau lemah sekali keinginan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wadid tuhu bidid dihimah, lawannya ini dengan lawannya apa? Sebagaimana yang kita sebutkan, kalau harapannya lemah maka upayanya juga lemah, kalau harapannya kecil maka usahanya juga sedikit. Kalau keinginan mendapatkan apa yang dia upayakan ini besar, usahanya akan besar. Kalau upaya yang dia lakukan ini sedikit, berarti apa? Harapan untuk mendapatkan yang dia inginkan juga kecil. Qala wa fil hadisi, di dalam hadis menunjukkan dalilun ala targhibi fi tawjihin nasi ila fi'lil khair. Di dalam hadis ada dalil yang menunjukkan untuk apa? Targhib, anjuran, dorongan, mengarahkan manusia untuk berbuat kebaikan. Di sini ada anjuran, ada dorongan agar kita mengarahkan orang lain untuk berbuat apa? Kebaikan. Diarahkan, dibimbing orang lain supaya berbuat apa? Kebaikan. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu' indahu qabuluha. Dan sungguhnya syafa'at ini tidak wajib atas al-masyfu', orang yang dimintakan syafa'at di sisinya untuk diterima. Tidak harus syafa'at ini apa? Diterima. Tidak harus. Seorang apa? Minta syafa'at bisa diterima, bisa tidak. Illa an yasfa'a fi isalil huquqil wajibah. Kecuali apa? Seorang yang minta syafaat dalam perkara apa? Memberikan hak yang wajib. Kalau seseorang itu minta tolong agar dia bisa melakukan atau memberikan hak yang wajib dia tunaikan, maka apa? Wajib dibantu, wajib diberikan pertolongan padanya. Fa innal haqqa wajiba yajibu ada'uhu wa isaluhu ila mustahiqihi. Karena apa? Hak yang wajib ini wajib untuk ditunaikan, wajib untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hak yang wajib ini wajib untuk ditunaikan dan wajib untuk apa? Diberikan kepada yang berhak menerima. Walaupun walau lam yasfa' bihi, walau tidak apa? Tidak minta syafaat, tidak minta syafaat pada perkara tersebut. Kenapa? Karena itu kewajiban, harus ditunaikan. Wa yata'aqqadu dzalika ma'a syafa'ah, dan akan semakin kuat penunaian kewajiban tersebut dengan apa? Dengan adanya syafa'ah. Asalnya apa? Harus. Asalnya apa? Wajib. Tapi dengan syafa'ah akan semakin apa? Semakin kuat keharusan dan pemberian syafaat dan pemberian hak tersebut kepada yang berhak menerimanya. Qala wa fihi aidan, di dalam hadis itu juga rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi qusudil khair li ummatihi bi kulli tariq. Di dalam hadis tersebut ada kasih sayang dari nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebaikan bagi umatnya. Fi kulli tariq, dengan segala cara atau segala jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang, belas kasihan kepada umatnya. Dalam perkara apa? Umatnya mendapatkan kebaikan. Nabi akan memberikan kebaikan tersebut kepada umatnya dengan segala cara. Wa hadza fardun min alati mu'allafatin tadulu ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu di antara beribu-ribu kelembutan dan kasih sayang yang menunjukkan atas kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh saja. Satu contoh kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelembutan dan kasih sayang Nabi itu apa? Beribu-ribu, sangat banyak kasih sayang beliau kepada umatnya. Fa inna jami'al khair wal manafi' al-amah wal khasah lam tanalhu al-ummatu illa ala yadihi wa biwasatihi wa ta'limihi wa irsyadihi. Maka sesungguhnya seluruh kebaikan, seluruh manfaat yang umum dan yang khusus tidaklah didapat oleh umat ini kecuali di atas tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan perantaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan pengajaran Nabi dan pengarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebaikan yang ada pada umat, seluruh manfaat yang ada pada umat itu dengan apa? Bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan pengajaran dan pengarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama annahu arsadahu lidafi'is syururi wal adrar al-amah wal khasah biquli tariq. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing, memberikan bimbingan kepada umat untuk apa? Menghilangkan kejelekan, kerugian, madarat yang umum maupun yang khusus dengan segala cara. Seluruh perkara yang merugikan, seluruh perkara yang jelek itu sudah diapa? Ditolak, sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat menjauhinya, agar umat meninggalkannya. Falaqad balagha wa adda al-amanah, dan sungguh Nabi telah menyampaikannya. Seluruh kebaikan telah disampaikan, seluruh kejelekan telah dijelaskan agar umat menjauhinya. Wa adda al-amanah, dan sungguh beliau telah menunaikan amanat. Wa nasaha al-ummah, sungguh telah menasihati umat. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat Allah, keselamatan dan barakahnya semoga diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sungguh apa yang ada pada kita dari kebaikan itu semua dengan bimbingan Nabi, dan sungguh semua kejelekan yang bisa terhindar dari diri kita sungguh itu dengan arahan dan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.